aku punya niat yang baik. Coba ku ungkapkan padamu, berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi kau bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Yang baik telah ku ungkapkan padamu, kau tetap bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta, awas nanti jatuh cinta, awas nanti jatuh.